Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Andak ya Luqman, hadha su'al. Mal fa'idah allati akhadtaha fi darsina al-madhi? Apa faedah yang antum ambil, yang antum dapatkan pada pelajaran yang lalu? Naam ya Luqman. Angkat suaranya. Apa katanya? Sabar atas kekerasan gurunya. Tapi bersabar terhadap kekakuan, kekerasan ya daripada gurunya. Nah. Apalagi ya Ahmad? Nah, memintakan ampunan untuknya. Naam thayyib la bas. Jadi ketika guru tersebut apa namanya bersikap keras, kaku atau yang semisalnya, ataupun juga muncul darinya suatu sikap yang jelek, akhlak yang jelek, maka hendaknya diberikan uzur dan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Didoakan ya gurunya tersebut. Naam. Andi Malang mana? Yang mana Andi Malang itu? Antum. Saya antum kelas berapa? Hah? Kelas 1. Pratafid. Apalagi ya Andi, faedah yang lainnya? Enggak ada faedah yang masuk sama sekali. Abdullah. Apa faedah yang lain ya Abdullah? Nah. Apa maksudnya gini-gini, apa maksudnya itu? Enggak ada yang masuk di catatan antum faedah-faedah, satu faedah. Naam ya Hammam. Hah? Angkat suaranya yang keras. Mentauhidkannya. Mengatakan enggak dengar. Apa katanya? Enggak jelas suaranya. Apa? Mengetahui hak-haknya. Nah, tayyib, labas. Naam. Dan tidak melupakan keutamaannya. Ya, hamam. Tayyib. Barakallahu fikum, sebelum kita lanjutkan dars kita, ana lihat di hari-hari terakhir ini sebagian para thullab meletakkan hajus, meletakkan sajadah di saf depan, tapi kemudian ditinggal keluar. Ya. Tayyib, yang seperti ini termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Namanya hajus. Hajus ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik, mengkapling tempat sholat, ya, mengkapling tempat sholat. Barakallahu fiik. Jadi meletakkan sajadah terlebih dahulu, tapi kemudian tempatnya akan keluar, nggak tahu kemana, sana sana, sampai waktu yang cukup lama, ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Barakallahu fiik. Bukan hanya sajadah saja. Mungkin antum letakkan di situ kitab misalnya, ya, atau peci, kolan sua misalnya, taruh di situ. Tapi kemudian keluar ke sana kemari, ya, sebagai tanda itu tempatnya, yang artinya orang tidak boleh menempati tempat itu, ya, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Fahamtum? Fahamtum ya ayuhat talabah? Kecuali kalau emang antum sudah nunggu lama, mungkin sholat Jumat, ya, taib. Menunggu khutbah itu kan cukup lama, nunggu kadang-kadang setengah jam atau satu jam, bahkan masya Allah atau lebih daripada itu masya Allah. Tayyib, antum duduk masya Allah zikir dan yang lainnya. Nah, kemudian mungkin ada hajah, ya, menunaikan hajah, mau ke kamar mandi misalnya, ya, kamar mandi selesai, setelah itu wudhu, balik ke masjid. Tidak mengapa yang seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Di tempat antum yang tadi sudah dari awal duduk di situ, zikir, baca Al-Qur'an atau yang lainnya, ya, antum tinggalkan di situ apa? Sejadah, ya kan? Barakallahu fiik, kemudian mau menunaikan hajah, mau ke kamar mandi, kemudian berwudu, langsung balik. Tidak mengapa yang seperti itu. Faham, Tum? Nah. Dan orang lain tidak boleh menempati tempat tersebut, memang tidak boleh, ya. Barakallahu fiik. Mungkin sebagai tanda tadi itu diletakkan sejadah atau yang semisalnya, tidak mengapa. Kalau keluar untuk hajah karena keperluan waktu yang sebentar, ya, tidak mengapa. Sehingga orang lain datang tahu ini tempatnya fulan, dan hukumnya tidak boleh mengambil tempat orang lain, ya. Kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi tadi yang pertama, ya, belum masuk masjid, masya Allah sudah meletakkan apa sajadah di sini, orangnya masih main bola, loh, ya, subhanallah, ya, tidak boleh ya seperti itu, ya. Atau masih mau mandi, sudah diletakkan dulu sajadah di sini, masih mau mandi, masih ngantri lagi, masih main-main. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Faham, Tum? Naam. Barakallahu fikum. Termasuk kebiasaan kaum sufiyah, orang-orang sufi yang mereka mempunyai, ya, ini semacam semangat untuk ibadah, ya, semangat untuk ibadah tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan sebagian mereka itu meletakkan sejadah dan menentukan tempat khusus, ya, menentukan tempat khusus di pojok sana misalnya. Pokoknya di situ tempatnya fulan terus, tempatnya dia terus. Ya, ini kebiasaannya orang-orang sufi yang seperti itu, ya. Pokoknya saya di sana. Nah, sehingga orang lain enggak boleh duduk di situ, enggak boleh menempati tempatnya itu, enggak boleh. Ya. Memang di situ terus, ini tempat sudah dihajar, sudah dikapling dia. Ya, itu kebiasaan orang sufi yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, berlebih-lebihan, ya. Bisa dipahami ini? Ada tiga permasalahan, ya. Dalam masalah ini ada tiga permasalahan. Tayib. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh menghajas tempat, mengkapling tempat, ya. Yang kedua, bagaimana? Barakallahu fiik, kalau itu mungkin merupakan suatu keperluan untuk keluar, ya, maka tidak apa-apa, ya. Waktu sebentar mungkin 5 menit atau mungkin ya 10 menit misalnya kamar mandi dan yang semisalnya, ya, maka yang seperti itu diperbolehkan. Paham tuh? Orang lain tidak boleh mengambil tempat tersebut, ya. Yang ketiga, termasuk kebiasaan sufi, ya, seperti tadi itu. Pokoknya dia menentukan, memastikan dan terus menempati tempat tertentu, tempat khusus. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Sehingga dia pokoknya di situ terus. Mungkin habis subuh misalnya diletakkan sajadah, nanti zuhur pun ke situ lagi, asar ke situ lagi sudah. Ya, yang seperti itu termasuk kebiasaan sufi, ya, dilarang. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Hah? Yang keenam, ya? Yang keenam. Qala rahimahullahu ta'ala an yashkura syaikha ala tawqifihi ala ma fihi fadilatun. An yashkur asy-syekh, bersyukur kepada syekh, bersyukur kepada guru, ya. Ala tawqifihi ala ma fihi fadilatun, ya. Atas arahannya terhadap perkara yang memiliki keutamaan, ya. Nah, atas arahannya kepada perkara yang memiliki keutamaan. Nah. Ya, yakni seorang guru, ya, memberikan arahan, memberikan nasihat, mungkin itu secara umum atau juga secara pribadi, ya. Diberikan arahan kepada berbagai macam perkara-perkara yang baik, fadilah, ya, berbagai macam perkara-perkara yang terdapat di sana keutamaan, maka hendaknya bersyukur, ya, berterima kasih kepada guru tersebut. Antum diarahkan hendaknya begini, hendaknya begitu, ya. Nah, secara pribadi atau juga secara umum. Termasuk juga di ma'had ini misalnya peraturan tata tertib, ya, bangun harus jam sekian, ya, kemudian persolat jam sekian, tidurnya jam sekian, nanti makan jam sekian, dan berbagai macam aktivitas yang lainnya yang diatur oleh guru-guru antum, ya, sebagai murid yang beradab kepada gurunya wajib untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih, ya. Nah. Demikian adab yang baik kepada guru, berterima kasih. Tidak kemudian mengumpat, ya, tidak mengumpat gerundel, waduh ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, banyak aturan macam-macam, ya. Nah. Mungkin antum sebelumnya mondok atau sekolah di sekolah umum misalnya, atau sebelumnya belum mondok, ya, kemudian di pondok dengan lingkungan yang baru seperti ini, Ada tata tertibnya, ada peraturannya, harus begini, harus begitu. Ya. Barakallahu fiik, maka diterima. Ya. Diterima. Karena apa? Itu merupakan arahan kepada kebaikan. Kebaikan itu antum, pribadi-pribadi antum atau juga secara umum. Mungkin telepon dibatasi hari Jumat misalnya dan sudah ditentukan waktunya. Alhamdulillah bersyukur antum sudah diberi fasilitas, sudah ditentukan waktunya. Ya, melepas kerinduan kepada keluarga, kepada orang tua. Ya, bukan kemudian grundel, bukan kemudian waduh menelpon aja diwatur begini begitu. Akhirnya ngambil jalan belakang. Apa ngambil jalan belakang? Nyuri-nyuri nyimpen HP. Nyuri-nyuri apalagi HP Android. Banyak aturan, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Harus begini, harus begitu. Barakallahu fiik. Kalau tidak nerima, tidak siap dengan peraturan ini, ya, yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengaturnya ini, begitu akibatnya, ambil jalan belakang. Ambil jalan belakang, itu memang sudah jadi wataknya anak-anak yang memang kurang adab. Ya. Barakallahu fiik. Kurang berterima kasih, kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Kurang nerimo. Ya. Nah. Wah, akhirnya ada aja yang dibuat-buat, yang bikin ada aja. Membuat perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tentunya seperti ini, tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan demi kebaikan antum sendiri, bahkan demi kemaslahatan kebaikan bersama. Ya. Nah, akan dilaporkan kepada orang tua antum supaya kita bisa kerjasama dengan baik. Bagaimana supaya antum-antum ini berjalan, belajar, beribadah dengan baik. Ya. Nah. Allah musta'an. Kadang-kadang juga ada dari orang tua yang kurang memiliki kesadaran. Ya, justru kong kali kong sama anaknya. Waduh, nelpon aja diatur jam sekian, jam sekian. Mau begini, begini. Ya sudahlah. Orang tuanya malah yang ngajari jelek. Ini HP. HP ini ya. Kamu simpan, kamu sembunyikan, kamu titipkan kepada siapa? Nanti biar Abi bisa nelpon kamu sewaktu-waktu. Ngajari jelek yang seperti itu. Orang tua ngajari jelek, tidak kerjasama, ya, tidak ngajari adab yang baik kepada anaknya. Barakallahu fiik. Diarahkan kepada yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Kewajiban kita adalah bersyukur, berterima kasih. Ya. Nah. Padahal ya siapa guru-guru antum itu siapa? Ya bukan orang tua antum, yang bukan paman, yang bukan kerabat, ya bukan siapa-siapa. Tapi diberikan perhatian. Ya, makanya di sini pandai-pandailah kita bersyukur, berterima kasih pada orang lain. Nah. Kemudian juga wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun. Wa ala taubihihi, ya, wa ala taubihihi, dan atas celaannya, ya, ala ma fihi naqisatun, terhadap perkara yang jelek. Ya, terhadap perkara yang jelek. Ya. Gurunya mencela ini, jelek ini, jangan kamu kerjakan, tinggalkan. Perbuatan jelek bukan adab yang baik. Ya. Mungkin akan disampaikan secara umum, nasihat secara umum di hadapan orang-orang banyak atau akan dipanggil satu persatu. Ya, kamu sudah melanggar, kamu berbuat jelek, kamu berbuat begini begitu macam-macam. dipanggil mungkin sama gurunya, didudukkan, dinasehati, bersyukur, ya, dan perbaiki perbuatan tersebut yang jelek itu. Nah, ya, wa ala taubihihi ala ma fihi naqisah. Ini suatu kejelekan ini. Ya. Maka dilarang, enggak boleh, jangan dikerjakan. Ya. Tempat bermain misalnya dibatasi sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, enggak boleh ke sana ke sana. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kejelekan. Terkait di ma'had kita ini secara khusus misalnya. Sekali lagi, antum di bawah tanggung jawab para ustadz. Demikian pula para pengurus yang orang tua antum mengamanahkan kepada kita di sini. Maka keluarnya antum pun juga harus diatur, dibatasi. Enggak seenaknya keluar sana, selonong sini. Lewat belakang atau lewat mana. Mayam bagi, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Nah. Jadilah murid yang beradab. Jadilah murid yang pandai bersyukur kepada gurunya. Jangan merasa dikekang. Wallahi wallahi, demi kebaikan antum sendiri. Nah. Ya, berbagai macam perkara yang jelek itu akan dilarang, dicela. Jangan, jangan dan jangan. Nah, masalah uang jajan misalnya diatur bagaimana sebaiknya, ya. Nah, perkara yang lumrah biasa di berbagai macam ma'had, diatur uang jajan antum itu enggak dipegang sendiri, karena biasanya akan menimbulkan kejelekan ketika dipegang sendiri uang tersebut, ya. Dan berbagai macam peraturan-peraturan yang lainnya harus dipatuhi, dan juga sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan bimbingan kepada antum dalam masalah ini, ya. Nah. Au ala kaslin ya'tari, atau juga dikarenakan apa namanya sikap malas, ya, dikarenakan kemalasan yang datang padanya, ya. Nah, antum dinasehati atau mungkin bahkan dimarahi dikarenakan malas, enggak ngerjakan PR, malas enggak murojaah, malas ini itu, macam-macam dah. Ya. Barakallahu fik, akan ditegur, dinasehati. Barakallahu fik, kewajiban kita bersyukur, ya. Nah. Atau juga yang lain-lainnya, awairu zalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbiquhu irsyaduhu wa salahuhu. Atau juga berbagai macam perkara yang lainnya, ya, di mana arahan tersebut, ya, atau juga celaan-celaan terhadap perkara yang jelek itu merupakan bentuk bimbingan kepadanya dan sebagai bentuk apa namanya kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Nah, sebagai bentuk bimbingan, demikian pula sebagai bentuk apa namanya mengarahkan kepada yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, harus disyukuri. Wa yu'addu dhalika min ash-shaykhi min ni'amillahi ta'ala 'alayhi bi'i'tina'i ash-shaykhi bihi wa nadharihi ilayhi. Ya. Dan hal itu dianggap, ya, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada syekhnya, pada gurunya, ya. Maka ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui perantara siapa? Syekh, perantara seorang guru, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan i'tinanya, dikarenakan perhatiannya, ya. Demikianlah dikarenakan pandangannya, basirahnya, berbagai macam bentuk arahan tadi. Ya, termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tayib. Maka pun juga di majelis ini perlu Anda sampaikan, siapa saja yang melanggar peraturan, siapa saja yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menerjang yang haram, mengerjakan perkara yang haram. Ya. Ataupun juga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa antum nasihati, alhamdulillah. Ya. Kalau mungkin tidak bisa dinasihati, merasa enggak mampu, mungkin orangnya lebih besar, laporkan. Jangan takut. Ya. Nah, laporkan kepada musyrif, mungkin laporkan kepada ustaz antum, laporkan, jangan takut. Ya. Justru bisa jadi mungkin di antara antum ada yang melihat kemungkaran, tapi kemudian antum mendiamkannya. Ada teman antum mungkin melakukan perkara yang mungkar, mengerjakan perkara yang haram, tapi yang lihat ini diam saja. Bisa kena masalah ini orang yang diam ini. Ya. Enggak negur kawannya, enggak mengingkari kemungkaran, enggak dinasehati, diam. Karena takut yang seperti ini, hadza madzmum, tercela yang seperti itu. Ya, sikap yang tercela, penakut, lembek. Ya. Kalau mungkin karena ini orang yang berbuat macam-macam, ini orang besar, mungkin kelas 3, sementara yang melihat kelas 1 misalnya. Laporkan. Jangan diam saja. Baik. Dan tidak akan dibiarkan ada kemungkaran di sini, apa saja pun bentuknya. Ya. Tidak akan dibiarkan ada perkara yang haram di sini untuk dibiarkan begitu. Tidak, sama sekali, abadan. Di sini tempat ibadah, tempat penggemblengan ilmu, tempat, masya Allah, tempat khair. Bukan tempat untuk bermaksiat, bukan tempat untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Bukan hanya untuk main-main bola, bukan menghafal. La abadan, bukan itu tujuan ilmu. Tujuan ilmu, antum menimba ilmu apa? Mengamalkan ilmu. Yang haram tinggalkan, yang wajib kerjakan. Berbagai macam adab, berbagai macam kebaikan dikerjakan. Berbagai macam adab yang jelek tinggalkan. Berbagai macam bentuk fadilah, keutamaan-keutamaan kerjakan. Nah. Mungkin di antara guru antum enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Di antara guru antum ketika antum berbuat macam-macam, mungkin saja enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan Allah Maha berbuat, Maha berkehendak. Bisa saja Allah segerakan dibuka aib antum, terbongkar yang antum sembunyikan di ma'had ini. Ya. Segera diketahui oleh orang lain. Nah. Barakallahu fikum. Saib yang ke-7. Alla yadkhula ala shaykhi fi ghairi al-majlis al-aami. Alla yadkhula ala shaykhi fi ghairi al-majlis al-aam. Illa bi istidhanin. Sawa'un kana shaykhu wahdahu am kana ma'ahu ghayruhu. Nah, yang ketujuh ya kawan, terkait bab bermajlis dengan syekh, dengan guru, ya. Taib Allah yadkhula ala syekhi fi ghairil majlis al-am. Hendaknya tidak masuk, ya, hendaknya tidak masuk kepada guru pada selain majlis umum, ya, pada selain majlis umum, ya, artinya majlis-majlis khusus, ya, bukan majlis umum seperti ini, ya, kalau ini kan majlis umum ini, ya, nah, umum ya ini majlis dars am seperti itu, ya. Kemudian mungkin ada guru kita sedang duduk rapat atau ada majelis-majelis khusus, ya, maka tidak boleh masuk, ya. Allah yadkhul, hendaknya tidak masuk pada majelis-majelis yang bukan majelis umum, ya, yang bukan majelis umum. Barakallahu fikum. Mungkin ustaz antum, guru antum ada tamu misalnya, ya, sedang menjamu tamu misalnya. Jangan kemudian masuk begitu saja, ya. Nah, perhatikan ini. Illa bisti'zanin, kecuali dengan minta izin, ya. Majelis khusus, ya. Barakallahu fiik, kecuali dengan minta izin. Ya, para masyayikh, masya Allah, di ma'had-ma'hadnya ada maktabah, ya, ada perpustakaan, masya Allah. Biasa mereka para masyayikh itu kemudian sibuk dengan bahas, ya, membahas ilmu, membahas permasalahan, ya, buka kitab, mungkin dia sedang sendiri, ya, sawa'un kana syekhu wahdahu, baik itu sendirian syekhnya tadi kan, mungkin misalnya duduk di perpustakaan sedang bahas ini bahas itu, buka kitab ini buka kitab itu, ya, au ma'ahu am kana ma'ahu ghairu, atau juga ada yang lainnya, ya, ada yang lainnya. Ya, baik itu gurunya sendirian atau ada orang lain, ya, ini majelis khusus namanya, hendaknya tidak masuk kecuali dengan minta izin terlebih dahulu. Kalau mungkin darurat, ada perkara yang penting perlu segera disampaikan misalnya, minta izin, ya. Assalamualaikum dan minta izin seterusnya demikian. Kalau enggak, jangan masuk, ya. Barakallahu fikum. Fa in ista'dzana bi haitsu ya'lamu syaikh wa lam ya'dzan lahu in sarafa. Kalau sudah minta izin, ya. Taib. Yang mana guru itu mengetahuinya, ya. Taib, minta izin dan guru itu mengetahuinya, ya. Wa lam ya'dzan lahu, dan tidak mengizinkannya, ya, dan tidak mengizinkannya. Insorofa, hendaknya pergi, ya, maka hendaknya pergi. 6. Insorofa, maka hendaknya pergi, ya, mungkin duduk di mana misalnya, ruangan khusus misalnya, ya, barakallahu fiik, ada perlu mungkin atau apa, minta izin misalnya, ya, dan syekhnya melihat, syekhnya mengetahui, gurunya mengetahui, tapi kemudian enggak mengizinkannya, maka hendaknya pergi meninggalkan guru tersebut. Jangan maksa, ya. Nah. Wala yukarrir al-istidzan, ya. Wala yukarrir al-istidzan, dan tidak mengulang-ulangi minta izin. Ya, dan tidak mengulangi minta izin. Nah. Taib, lagi sibuk ini enggak bisa ini. Afwan ya Syekh, afwan ustaz ini begini. Hendaknya jangan diulang-ulang, ya, hendaknya jangan diulang-ulang. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiikum. Dan hendaknya juga ketika mengetuk pintu misalnya, ya. Wa yakun turuqul bab khafiyan bi adabin bi alfaril asabi', ya, dan mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu hendaknya dengan cara yang lembut, ya, mengetuk pintu hendaknya dengan cara yang lembut, ya, dan dengan adab, ya, dengan adab. Contohnya bi adfaril asabi', yang pertama, yang paling lembut, ketukan paling lembut. Yang pertama dengan apa? Bi adfaril asabi', dengan kuku jari, ya. Dengan kukunya ini, ya. Kan ini kan lembut sekali ini, pelan kali ya. Seperti ini. Faham tum? Dengan kukunya ini. Thayyib. Nah. Kemudian mungkin enggak terdengar summa bil asabi', ya. Summa bil asabi'. Kemudian dengan jari, ya. Kemudian dengan jari, dengan jari, ya, seperti ini. Ini kan lebih keras ini suaranya, ya, daripada yang kuku tadi. Ya, pakai jari jemarinya, ya. Nah. Mungkin syekhnya, gurunya agak jauh misalnya. Rumahnya besar mungkin, ya. Nah. Tayyib. Kalau enggak juga yang berikutnya summa bil halaqah qalilan qalilan, ya. Nah. Kemudian kalau ada cincin, ya, pakai cincin, enggak mengapa, ya. Kalau pakai cincin misalnya barakallahu fik. Nah, tapi sedikit demi sedikit, enggak langsung duar, ya. Nah. Baik, itu cara adab mengetuk pintu guru kita, ya. Nah, dengan adab, dengan pelan-pelan, ya. Pertama dengan kukunya, mungkin yang berikutnya dengan jarinya, ya. Yang berikutnya mungkin pakai cincinnya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian wa idza adzina ka wa kanu jama'atan, kalau minta izin kepada guru dan yang datang itu berjamaah, ya, mungkin lebaran misalnya, atau mungkin atau ziarah satu hari atau bagaimana, rombongan jamaah, ya, ingin ziarah ke rumah gurunya misalnya, ya, tayyib, rombongan berjamaah, maka yaqdum afdaluhum wa asinnuhum bidukhuli wa salami alaihi, hendaknya apa namanya diutamakan, hendaknya diutamakan yang paling afdal dan yang paling tua di antara mereka, ya, untuk masuk dan mengucapkan salam kepada gurunya. Bisa dipahami? Ya, rombongan, ya, maka hendaknya yang didahulukan untuk masuk, untuk mengucapkan salam kepada guru kita siapa? Yaitu yang paling afdal, ya, thayyib, dan yang paling tua. Itu terlebih dahulu, ya. Nah. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Mungkin ada di antara antum mungkin misalnya, ya, ziarah guru antum, dilihat, ya, siapa yang paling afdol, mungkin dilihat apa namanya siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang mungkin paling banyak hafalannya, yang paling banyak ilmunya, demikian pula yang paling tua umurnya, dilihat, maka dia hendaknya yang di depan, ya, jangan gerumbul-gerumbul rebutan, ya. Nah, dia yang lebih diutamakan, dikedepankan, ya. Nah, yang lebih afdal dan yang lebih tua untuk masuk ke rumah guru tersebut. Nah. Wa yanbaghi an yadkhula 'ala syaikhi kamil al-hay'ah mutatahhir al-badani wa thiyab, ya. Naam. Dan hendaknya masuk ke gurunya, ya, dengan penampilan yang sempurna, ya, hendaknya masuk ke gurunya dengan penampilan yang sempurna, yang indah, yang masya Allah rapi, ya. Nah, suci badan dan pakaian, ya. Nah, gitu ya. Barlofik misalnya ziarah ke kota lain misalnya, ya, di sana ada guru kita. Barlofikum, nggak langsung masuk, tapi dirapikan dulu, bersih-bersih dulu, ya. Safar kan biasanya keringetan, ya. Jadi, nah, kalau perlu mandi-mandi dulu labas, nanti janjian jam berapa, kan begitu. Nah, kalau dari safar mungkin mandi labas, ya, pakai pakaian yang harum, wangi, yang rapi, yang indah, ya, begitu. Jadi, nah, biar hilang keringatnya, biar masya Allah. Nah, bukan langsung turun dari mobil keringetan, ya, barlofikum, keringatnya bau aroma jeruk, ya, langsung masuk. Wah, subhanallah, ini siapa ini? Nah. Ada lagi yang aromanya aroma asem misalnya, ya, ya. Ganti pakaian dulu, begitu, ya. Nah, Allahul Musta'an. Kalau perlu di sini dengan apa namanya, potong kuku, ya, memotong rambut, dipangkas rambutnya, ya. Nah, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, itu kurang lebih insyaallah taala daras kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya terhadap perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.